Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita masih mengkaji tentang hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi yang telah kita kaji sebagiannya. Pada kalimat di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu junnah." Puasa itu adalah junnah. Adalah perisai atau tameng. Ya. Ini memberikan kepada kita gambaran bahwa puasa adalah hal yang melindungi seorang hamba, menjaganya. Dan penjagaan di sini terkait dengan penjagaan di dunia maupun di akhirat. Ibaratnya seorang yang berperang, maka dari peperangan tersebut dia memakai perisai yang membentenginya dari musuh. Dan ini lebih ditegaskan lagi dalam hadis Jabir, Utsman bin Abi Al-As dan juga hadis Abu Hurairah, tiga orang sahabat. Semuanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah ka junnati ahadikum min al-qital." Puasa itu adalah tameng atau perisai. Ya. Seperti tameng salah seorang dari kalian pada peperangan. Nah, ini dari salah satu manfaat dan hikmah di belakang puasa. Dengan puasanya yang terdapat di dalamnya berbagai manfaat dan kebaikan, maka puasa tersebut menjadi perisai baginya. Perisai dari berbagai hal yang jelek, hal yang buruk. Dan ini dari suatu hal yang sangat indah, keutamaan yang besar bagi seorang hamba tatkala ia memiliki sebuah perisai yang melindunginya dari kejelekan. Itulah puasa. Iya. Kemudian di akhir hadis dikatakan, "Walis shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa, dia punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbih. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka, dan yang kedua, kegembiraan ketika dia apa? Menghadap kepada Rabbnya. Dua kali bergembira. Iya. Dan di sini perhatikan ya, orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Dan saya telah bacakan di awal pertemuan ayat, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Iya. Maka seorang yang berpuasa itu, mereka bergembira dengan keutamaan Allah, karunia Allah. Selain daripada itu, bergembira juga dengan pahala di belakang ibadahnya. Karena itu disebut di sini dua kegembiraan. Satu, ketika dia berbuka, sebab saat berbuka itu terdapat berbagai kebaikan. Terdapat berbagai kebaikan saat berbuka. Iya. Yang kedua adalah ketika dia menghadap kepada Rabb-nya. Nah, di situ juga terdapat kebaikan. Dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan gembira terhadap amalan yang dia lakukan. Yaitu dari amalan salih yang disebutkan di dalam firman-Nya. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan jangan dia mempersekutukan Rabb-nya dengan siapapun. Maka siapa yang ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan dia ridha dengan amalannya, maka puasa adalah bekalnya yang paling baik. Itu yang akan membuatnya bergembira ketika dia berjumpa kepada Rabb-nya. Jadi ini dua kegembiraan yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan ketika berbuka itu disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis akan keutamaan dan berbagai pahala yang harusnya seorang itu bergembira. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr." Terus-menerus manusia itu di atas kebaikan selama mereka masih menyegerakan buka puasa. Jadi manusia terus-menerus dianggap di atas kebaikan apabila syarat berbuka puasa terus-menerus mereka menyegerakan berbuka puasa tersebut. Iya. Jadi kapan dia ketika waktu berbuka dia segera, maksudnya di sini segera apabila matahari sudah terbenam, kan waktu sudah berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara as-shaim." Apabila malam datang dari arah sini, maksudnya dari arah timur malam datang, dan siang pergi dari arah sini, maksudnya dari arah barat, siangnya sudah pergi. Karena begitu matahari terbenam, masih ada cahaya yang ikut bersama matahari. Nah, semakin lama matahari terbenam, semakin hilang cahaya tersebut. Jadi siang hilang bersama apa? Terbenamnya matahari. Dan gharabati syams, matahari telah terbenam, lingkaran matahari. Jadi tiga tandanya waktu berbuka. Yang pertama, lingkaran matahari terbenam. Yang kedua, malam mulai datang menyelimuti. Yang ketiga, siang mulai apa? Pergi. Itu tiga tanda. Iya. Faqad aftara shaim, maka waktu itulah orang yang berpuasa dia melakukan buka puasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia berbuka kalau dia diberi berita oleh orang yang dipercaya. Ada orang yang dipercaya, apalagi masa sekarang misalnya dia telepon dari pinggir laut, ini matahari sudah terbenam. Iya. Di wilayah yang sama. Maka dalam hal yang seperti ini, berita dari orang yang dipercaya diterima. Demikian pula dari berita yang dipercaya, apa yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah atau lembaga-lembaga resmi yang menetapkan waktu-waktu sholat, ya, dengan cara melihat langsung atau menguji cobanya. Ini juga dari berita yang dipercaya, karena di sebagian tempat seperti itu prosesnya. Dan saya pernah berjumpa di kota Makassar sana seorang yang kerja di bidang itu di pemerintahan, dan mereka katakan kami tidak keluarkan jadwal kecuali setelah diuji coba. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa ada perhatian yang bagus di dalam hal tersebut. Iya. Dan kami di Makassar pinggir laut. Jadi jadwal yang beredar itu hampir setiap tahun kita cocokkan. Iya. Dan seperti keadaannya, dia adalah hal yang kondisinya memang seperti itu, hitungannya sudah benar. Jelas ya? Jadi kalau dari sumber yang dipercaya itu diterima. Nah, apalagi kalau umumnya manusia memakai itu, maka tidak usah menyelisih kebanyakan orang. Jangan menyelisih kebanyakan manusia. Orang-orang sudah berbuka, dia masih menunggu. Atau sebaliknya, ya, dia berbuka, orang-orang masih menunggu. Dan ini tidak benar yang seperti ini. Karena agama kita ini agama yang mengajarkan kepada jamaah. Karena itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah, sebab mereka memelihara kebersamaan. Memelihara kebersamaan. Ya. Dan puasa itu as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa adalah hari kalian berpuasa dan berbuka hari kalian semua berbuka. Kebersamaan dijaga. Baik. Kemudian yang ketiga, dia berbuka kalau dia dengar adzan di masjid-masjid, adzan maghrib di masjid-masjid yang memang mereka sudah tepat mengumandangkan adzannya. Ya, jadi kalau semua tanda dari berbuka sudah masuk, maka sunnahnya disegerakan buka puasa. Itu yang disunnahkan. Dan itulah yang merupakan kebaikan untuk seorang hamba. Iya. Perkara yang dianjurkan. Bahkan di dalam itu tadi hadith la yazalun nasu bi khair ma'ajalun fitr, hadith Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di dalam hadith Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Abu Daud dan selainnya, Abu Hurairah berkata, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra, karena al-yahuda wa an-nasara yu'akhirun. Manusia akan terus-menerus di atas kebaikan kalau mereka mempersegera buka puasa, karena orang Yahudi dan Nasara mengakhirkannya. Iya. Jadi seorang muslim ketika berbuka banyak sekali kegembiraannya. Yang pertama segera berbuka. Kenapa? Karena Allah cinta orang yang mempersegera berbuka. Kalau masuk waktu dia segera berbuka, Allah cinta hamba yang seperti itu. Ya, bergembira ketika berbuka. Kenapa? Dia segera, karena ketika dia segera berbuka, dia menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Karena ciri pokok dalam agama adalah menjaga apa? Menjaga kemurnian agama, menyelisih orang-orang kufar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka kita umat Islam berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Iya. Bergembira dengan berbuka. Kenapa? Sebab waktu berbuka salah satu dari tiga tempat doa itu mustajabah. Salah satu dari tiga tempat doa itu mustajabah. Iya. Baik, dan itu disebutkan di dalam sebuah hadits yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan selainnya. Jadi berbuka, berdoa ketika berbuka itu dari tempat mustajabah. Dan juga bergembira ketika berbuka. Kenapa? Karena seorang hamba telah menyelesaikan sebuah ibadah yang agung. Demikian pula bergembira ketika berbuka. Kenapa? Karena dia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dari sudut-sudut kegembiraan. dan gembira ketika berbuka, karena di dalam hadis Abu Umamah riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap waktu berbuka. Jadi ketika berbuka, di situ ada hamba-hamba yang dibebaskan dari apa? Api neraka. Maka dia bergembira, bermohon kepada Rabbnya, semoga tergolong dari hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka tersebut. Nah, ini kegembiraan ada sisi lain di pembahasan akidah. Bahkan banyak sisinya. Bergembira dengan keutamaan Allah, terdapat makna dia sangat mengharap dari pahala Allah, dan raja dari amalan hati yang sangat hebat. Demikian pula dia bergembira ketika berbuka karena cinta. Salah satu bentuk kegembiraan dibangun di atas kecintaan dan mahabbah, itu dari amalan hati yang luar biasa. Kalau dia melakukan puasa tersebut dengan kecintaan kepada syariat, kecintaan kepada Rabbnya, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mempersegera buka puasa karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada hadis, cinta kepada para sahabat Rasulullah. Karena para sahabat, kebiasaan mereka adalah mempersegera buka puasa. Karena itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Amr bin Maimun rahimahullah, beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaran." Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling segera berbuka. Wabta'ahum sahuran. Dan manusia yang paling lambat sahurnya. Sebaliknya, kalau makan sahur diundur hingga mendekati waktunya, mendekati batas akhirnya. Tapi kalau buka puasanya, begitu masuk waktu, mereka segerakan. Disegerakan. Nah, inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kemudian di belakang manfaat berbuka itu ada kesehatan bagi badan. Iya. Dia segera memperkuat badannya. Apalagi kalau dia berbuka dengan hal yang lebih disyariatkan, mencocoki sunnah. Seperti dia memakai berbuka dengan memakan korma rutab, korma masih basah, yang warna kuning itu, atau kalau tidak rutab dia makan kurma yang sudah matang yang biasa kita makan. Kalau tidak ada, maka dia meneguk beberapa teguk air. Iya. Dan boleh yang lain, yang tidak ada masalah insyaallah. Iya. Hanya saja disebutkan dari sifat rutab dan kurma itu dua sifat. Ada sifat panasnya dan ada sifat manisnya. Dan dua sifat ini dari sisi kedokteran itu mencocoki pencernaan yang kosong itu mengecil. Ya, ketika masuk sesuatu, yang paling cocoknya korma dan rotab, itu paling cocok dan paling cepat dikonsumsi untuk mengembalikan energi. Iya. Maka dia bergembira dengan hal itu. Ya. Gembira berbuka, dia segar lagi. Dengan kesegarannya itu dia gunakan untuk apa? Untuk sholat tarawih. Iya. Nah, itu masya Allah ya, dari keindahan-keindahan tuntunan. Setelah itu ada syariat sholat, supaya ada gerakan-gerakan yang membuat seorang itu apa? Memiliki nilai-nilai kesehatan. Ya, sebab puasa itu memang ada hadis yang bermuji, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Itu memang ada hadis seperti itu, tapi hadisnya lemah. Ya. Dan kita tidak boleh beramal, tidak boleh memakai hadis yang lemah, ya. Sebab hadis lemah itu maksudnya hadis yang penyandarannya kepada Nabi tidak syah, tidak dipertanggungjawabkan. Tidak boleh menyandarkan hadis tidak dipertanggungjawabkan kepada Nabi, sebab itu namanya dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, dilarang. Hadis ini walaupun lemah, puasalah kalian akan sehat. Walaupun lemah, tapi mananya benar. Terbukti dalam puasa itu banyak sekali manfaat dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan. Di antaranya badan itu ketika dia banyak makan, ada dari zat-zat yang masuk di dalam badan itu tidak akan bersih, tidak akan normal kecuali kalau dia kosongkan isi perutnya. Nah, itulah fungsinya puasa di situ. Nah, dan banyak lain ya, sisi lain dari sisi kesehatan. Kenapa dikatakan bahwa puasa itu apa? Menyehatkan. Iya. Dan salah satu sumber kesehatan adalah kesehatan hati. Kalau hatinya baik, baik pula badannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging ini, baik pula seluruh jasad. Kalau jelek segumpal daging ini, jelek pula seluruh jasad. Rusak pula seluruh jasadnya. Segumpal daging ini adalah apa? Adalah hati. Iya. Baik. Jadi manfaat dari puasa itu banyak. Karena itu wajar seorang ketika berbuka dia bergembira. Banyak sisi kegembiraannya ketika dia berbuka. Dan sekali lagi, kita tidak membatasi di pembahasan ini sekadar suara itu bergembira. Tapi ingat, ada makna keyakinan di situ yang hebat. Pahala yang lebih daripada sekadar kegembiraan itu. Tapi ada sisi dia meyakini pahala dari Allah, mengikuti sunnah, gemar mengamalkan sunnah. Ya. Ada dari sisi apa namanya, rasa harapannya kepada Rabbnya, rasa cintanya. Jadi semuanya dari hal-hal yang harusnya dikembangkan di dalam ibadah-ibadah. Sebab itu ibadah mewarnai ibadah-ibadah yang lainnya. Dan apabila amalan-amalan hati ini mewarnai banyak ibadah, nah, disitulah yang menentukan kedudukan ibadah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum." Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad-jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dua yang dilihat. Bukan hanya amalan, tapi dilihat juga kepada apa? Hatinya. Maka kapan keduanya digandengkan, digabungkan, maka itulah hal yang terbaik di dalam ibadah seorang hamba. Jadi perhatikan ini ya, dari mana kegembiraan. Bergembira dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, di berbuka itu ada kesempatan ibadah yang lain. Dia bisa bersedekah, bisa mengadakan buka puasa bersama, memberi makan orang yang berpuasa, dan itu pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faftara sha'iman falahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ujuri syai'i min ujuri sha'imi syai'." Ya, kata beliau, siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Tapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sama sekali. Ini ada orang yang berpuasa, dia sudah dapat pahala dengan puasanya. Nah, kita memberi makan kepada orang yang puasa ini, maka buka puasa yang kita berikan itu nilainya sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Tapi orang yang berpuasa ini sendiri tidak kehilangan pahalanya. Pahalanya tetap. Tapi kita dapat pahala sama dengan pahala apa? Orang yang berpuasa. Ya, maka di sini nilai ibadah yang lain. Karena itu dari keindahan di dalam ibadah, ya, seorang di bulan Ramadan dia bergembira juga dengan memberi makan, memberi iftar kepada orang yang puasa. Iya. Dan ini sisi manfaat lain, hikmah-hikmah dan rahasia banyak di belakangnya. Iya. Di antara rahasia dan hikmahnya, dididik kaum muslimin itu untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Terlihat kebersamaannya. Ketika berbuka, ketika waktu berpuasa, diumumkan hilal, semuanya berpuasa. Menunjukkan kebersamaan. Ketika diumumkan hilal, Idul Fitri, bulan Syawal, semuanya melakukan Id, menunjukkan kebersamaan. Ya. Ketika terbit fajar subuh, semuanya menahan, tidak ada lagi yang makan dan minum. Ketika iftar, berbuka, semuanya berbuka, serempak, sama, menunjukkan apa? Kebersamaan. Ya. Ada syariat memberikan buka puasa, tampak persaudaraannya, saling mengikat. Nah, disinilah dari hikmah dan manfaat yang agung di belakang ibadah puasa ini. Dan dari hikmahnya juga membuat kaum muslimin itu rapi, tertib dan teratur. Iya. Perhatikan ya. Berpuasa itu semuanya sudah ada aturannya. Waktu makan sahur di mana? Waktu menahan di mana? Waktu berpuasa sampai mana ke mana? Akhir berpuasa di mana? Itu ada aturannya. Tidak boleh dikedepankan, tidak boleh di apa? Diakhirkan, tidak boleh bolak-balik. Iya. Dan itu mewarnai banyak ibadah. Ketika kita sholat, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Salam. Itu pendidikan. Ketika kita haji, haji itu mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 19. Itu ada aturannya. Mulai dari dia ihram, kemudian dia ke tarwiyah, hari tarwiyah, ke Arafah. Dari Arafah dia ke Musdalifah, dari Musdalifah dia ke Mina, melempar jamrah. Ya, setelah itu ke Ka'bah, tawaf, sa'i, setelah itu balik lagi ke Mina, bermalam tanggal 11, 12, 13. Dia melempar setelah matahari tergelincir, lemparannya 7 batu. Setiap tiang yang dilempar 7 batu pada tanggal 11, 12, 13. Ya, dia lempar satu persatu. Perhatikan urutan, rapi. Nah, ini pendidikan untuk umat Islam. Allah berfirman, "Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus." Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berperan di jalannya bersaf-saf seperti bangunan yang kukuh. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nabi menyilangkan jari jemarinya begini ketika apa? Menggambarkan mukmin itu saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Itu menunjukkan kerapian. Itu pendidikan di dalam puasa, seorang terbiasa. Iya. Apalagi kalau dia perhatikan dari mana ibadahnya dan dia terlatih. Waktu sholat wajib dia hadir. Dan dia menjaga tidak luput dari puasa dari sholat sunnahnya. Waktu sholat tarawih dia komitmen hadir. Selesai tarwihnya. Bahkan pada saat tarwih itu tidak dianjurkan seorang itu. Misalnya imamnya tarwih 11 rakaat, tidak dianjurkan seorang 8 rakaat saja lalu dia tinggalkan imam. Itu menyelisihi sunnah, menyelisihi hal yang baik. Terbaiknya dia sholat bersama imam sampai selesai. Kalau dia ingin witir, dia ingin sholat lagi di malam hari, silahkan sholat lagi di malam hari. Tapi jangan witir saja. Sebab tidak boleh dia witir dalam semalam. Jadi ya kalau ingin sholat lagi di malam hari, dia boleh. Tapi sholatnya 2 rakaat saja. Kalau dia ingin akhirkan witirnya boleh juga. Dia ikut bersama imam sampai selesai. Begitu imam selesai salam, kan imamnya witir. Imamnya salam, dia tidak ikut salam bersama imam, tapi dia berdiri menambah 1 rakaat. Jadi dia genapkan sholatnya. Dan dia tidak dianggap meninggalkan imam, dia ikut sama imam sampai apa? Selesai. Setelah itu di malam hari, kalau dia ingin bangun, dia bangun, sholat malam lalu witir, tidak ada masalah. Jelas ya? Maka ini dari tertib dan rapi. Dan ini salah satu hikmah agung di belakang puasa tersebut. Iya. Dari hadis-hadis tentang puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari keutamaan puasa itu. Iya. Kata beliau di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, ya ma'syaral syabab, wahai sekalian anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wijja. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu memutus syahwat. Perhatikan, diperintah apa? Berpuasa. Iya. Fa'alaihi bis-shaum. Hendaknya dia berpuasa. Nah, maka puasa ini dari kebaikannya itu latihan seorang di dalam memutus syahwatnya, menjaganya. Dan ini adalah solusi kemasyarakatan dalam menghadapi perzinahan dan pengaruh syahwat yang jelek. Selain dari menikah, solusinya adalah apa? Puasa. Iya. Maka ibadah ini perlu dikembangkan. Banyak diingatkan akan keutamannya dan kebaikannya. Agar supaya kaum muslimin gemar berpuasa, cinta melakukannya. Tapi yang menjadi masalah, banyak dari kaum muslimin hanya mengenal puasa di bulan Ramadan, tidak mengenalnya di waktu-waktu lainnya. Iya. Karena itu dari hal yang baik, seorang ketiga memasuki bulan Ramadan, terbiasa dengan puasa, maka ini membantunya ya menghadapi masalah khusus yang terkait dengan apa? Terkait dengan syahwatnya. Iya. Baik. Kemudian di antara kebaikan dari puasa dan dari hikmah di belakangnya, bahwa di dalam puasa itu telah kita dengarkan tadi ya, bahwa puasa kewajiban. Berarti kalau kita laksanakan puasa Ramadan, berarti itu artinya kita laksanakan perintah Allah, kita beribadah kepada Allah, dan itulah lambang penghambaan. Itulah ubudiyah namanya, penghambaan kepada Allah. Nah, itu dari maksud utama tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan di antara manfaat berpuasa ini melatih seorang hamba untuk pertengahan dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas pada segala hal. Dalam berinfak, dalam makan, dalam minum. Iya. Ini latihan dalam puasa. Sebab kalau orang tidak mengenal puasa, kerjanya makan saja, minum saja, tidak ada batasannya. Tapi begitu dia mengenal adanya kelaparan, menahan dahaga, maka dia pandai mengukur. Iya. Pandai mengukur. Itulah sikap pertengahan. Sikap pertengahan. Dan seorang ketika makan sahur, dia akhirkan, dia bersegera buka puasa. Ini dari sikap pertengahan di dalam agama. Beda dengan sebagian orang ekstrim. Ada yang lebih, ada yang kurang. Begitu saja. Orang yang ekstrim. Tapi yang pertengahan, dia sesuai dengan tuntunan. Nah, itu latihan. Dan ini puasa, hikmahnya melatih orang untuk hal tersebut. Dan Allah telah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tapi jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian berlebihan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebihan. Iya. Adapun kalau dia berpuasa, makan minum. Tapi begitu waktu berbuka, masya Allah, balas dendam. Ya. Maka ini perlu apa namanya memperhatikan dari kandungan-kandungan puasanya. Selain dari sisi kesehatan itu kurang bagus, ya. Bayangkan ya, perut tadinya kecil, mengecil dari pencernaan, tiba-tiba waktu berbuka masuk semua. Harusnya makanannya makan pagi, siang, dan sore dijamak sekaligus di waktu apa? Di waktu berbukanya. Ya. Jadi yang kecil ini tiba-tiba jadi besar, kaget. Ya, bisa dibayangkan ya bahwa hal itu kurang bagus untuk kesehatan. Baik. Maka dia makan dari secukupnya. Dan ini melatih untuk pertengahan biasa. Iya. Dan terdapat di dalam juga, di dalamnya juga latihan untuk jiwa. Jiwa itu harus selalu dilatih. Ibarat kendaraan itu dipasangi tali kekang, harus dikendalikan sampai dia tunduk. Itu jiwa seperti itu. Iya. Kata sebagian as-salaf, saya bermujahadah melawan jiwaku 20 tahun. Baru setelah itu dia tunduk kepadaku. Luar biasa ya. Lamanya beliau apa? Bermujahadah. Tapi ingat, niatnya ada terus bermujahadah. Beda dengan kita. Kalau sekarang hadir pengajian sadar. Ya. Masuk Ramadan sadar. Lepas dari itu, ya, mungkin sudah lupa. Nah, disinilah yang perlu diperbaiki. Dan ini dari hikmah-hikmah agung yang hendaknya diperhatikan. Nah, kemudian dari apa keindahan puasa ini juga, di sela-sela pembahasan yang telah kita terangkan, dimaklumi ya, di dalam puasa itu ditahan dari dahaga, lapar, ya, dari syahwatnya. Ini melatih seorang untuk mengenal kadar nikmat Allah. Ya. Mengenal kadar nikmat Allah. Coba bayangkan kalau dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak dapat nikmat makan dan minum bukan karena puasa. Tidak dapat nikmat makan dan minum. Kira-kira apa yang dia lakukan? Bagaimana keadaan dirinya? Inilah memunculkan kesadaran. Memunculkan apa? Kesadaran. Agar supaya dia mengerti dari besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, pandai menghargai nikmat. Iya. Selain daripada itu, ini juga akhlak akan membawa puasa ini adalah pendidikan akhlak. Nah, itu tema penting di dalam pembahasan puasa. Pendidikan akhlak di dalam puasa. Itu banyak sekali pendidikan akhlak. Kalau ingin kita uraikan pembahasan puasa. Iya. Kebiasaannya menahan amarahnya. Biasanya amarah itu lebih gampang muncul ketika seorang dalam kondisi lapar. Iya. Nah, di sinilah fungsinya ketika dia puasa. Dilatih untuk tidak apa? Tidak marah. Iya, karena marah ini bahaya sekali. Bisa membawanya kepada sifat yang tercela. Iya. Karena itu seorang pernah marah. Maka Nabi berkata kepadanya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab itu dari syaitan. Dan seorang pernah datang kepada Nabi minta wasiat. Maka Nabi hanya berwasiat, la taghdab, jangan kamu marah. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, nasihati saya. Nabi ulangi lagi nasihatnya, jangan kamu marah. Dia ulangi dan Nabi hanya berkata, jangan kamu marah. Ya. Ada pendidikan akhlak di dalamnya. Dari pendidikan di puasa juga melatih dirinya untuk memiliki sifat rahmat. Iya. Dan perhatian kepada sesama kaum muslimin. Oh begini ya, rasanya lapar, rasanya dahaga. Oh begini ya, rasanya kira-kira tetangga saya atau sebagian dari kaum muslimin yang makannya hanya sehari sekali. Ada yang makannya malah sekali dua hari. Orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang miskin. Maka ini akan menumbulkan kesadarannya. Iya. Memberikan pada dirinya rasa kasih sayang. Perhatian terhadap kaum muslimin. Karena kecintaan kepada orang yang lemah itu dari sebab pertolongan dan sebab datangnya rezeki. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan dan tidaklah kalian itu mendapatkan rezeki kecuali apabila kalian perhatian dengan orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kalau dia perhatikan orang-orang lemahnya, itu dari sebab datangnya pertolongan dan dari sebab rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Dan ini perhatian kepada sama kaum muslimin dari pokok yang dijaga di dalam agama. Karena itu ada tuntunan zakat. Iya. Karena ini membangun masyarakat. Ada tuntunan membantu saudara, dan itu disebut dari cabang keimanan. Ada tuntunan menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Dan ini semuanya dari mana-mana yang agung. Pendidikan akhlak yang sangat mulia bagi orang yang berpuasa. Iya. Maka akhlak ini hendaknya dia latih, dia pelihara di dalam dirinya. Jadi siapa yang akhlaknya kurang bagus, maka kalau ingin memperbaiki akhlak, salah satu caranya dengan berpuasa, dengan melaksanakan puasa tersebut dan mengetahui hukum-hukum, hikmah dan rahasia di dalamnya, agar supaya dia bagus dari ketentuan-ketentuan dan tuntunan-tuntunannya. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam min at-ta'ami wasy-syarab, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafath." Bukanlah puasa itu puasa dari makan dan minum, tapi puasa itu adalah puasa dari hal yang sia-sia dan hal yang jelek. Iya. Dan dari pendidikan di dalam puasa, puasa ini melatih seorang muslim dan muslimah memiliki jiwa-jiwa yang besar. Iya. Banyak pendidikan jiwa di dalamnya, bukan akhlak saja. Sebab umat ini perlu orang-orang yang berjiwa besar. Perlu orang-orang yang ekstra kesabaran dalam menghadapi manusia. Perlu pengorbanan dalam berkhidmat terhadap agama, dalam menjalin kebaikan. Jadi semuanya ada di dalam pendidikan apa? Pendidikan-pendidikan puasa. Iya. Dan juga diantara hikmahnya adalah melatih seorang itu untuk menunaikan kewajiban dan melaksanakan hal yang disunnahkan. Iya. Ini pendidikan-pendidikan dan latihan. Sehingga ketika dia masuk haji, haji juga mendidiknya. Sholat, sholat juga mendidiknya. Maka muslim itu indah sekali hidupnya. Iya. Dia terikat dengan tuntunan-tuntunan dan sejuk dengan tuntunan-tuntunan itu. Iya. Tidak ada yang bebas ya dalam kehidupan seorang muslim seperti kebebasan orang kafir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara seorang mukmin dan surga bagi siapa? Orang kafir. Iya. Jadi penjara bagi seorang mukmin, karena ada aturan, tuntunan, dia perhatikan. Tapi penjara di sini penggambaran ya. Yang dipenjara itu badannya. Ada memang aturan, tuntunan. Tidak boleh dia lampaui, tidak boleh dia langgar. Adapun hatinya seorang mukmin itu, hatinya itu selalu merdeka. Hatinya selalu berbahagia dengan ketaatan. Itulah seorang mukmin. Dia bahagia dengan hal itu. Iya. Karena itu kalau dia baik keimanannya, tempat itu tidak memberi pengaruh kepada seorang. Tanah yang dia pijak tidak ada pengaruhnya. Sepanjang ada keimanan di dalam hatinya. Sebab inti dari kebaikan adalah apa? Apa yang ada di dalam hati. Nah, karena itu sebagian ulama, ada yang pernah di penjara, dia berkata, siapa yang bisa menghalangiku dari kebaikan? Penjara ini hanyalah sekedar apa? Taman dari taman-taman sorga dianggap. Bagian dari apa? Kebaikan. Itulah seorang mukmin. Ada latihan-latihan di dalam jiwanya. Iya. Kemudian dari kebaikannya juga, seorang itu terdidik, terbiasa berkorban di dalam menjalankan perintah. Iya. Tidak makan, tidak minum, rela dia berkorban untuk itu demi menjalankan perintah Allah. Nah, jiwa-jiwa besar yang seperti ini diperlukan untuk ketinggian agama. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Waman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang agar supaya kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Iya. Maka ini pendidikan dan latihan. Agar supaya seseorang itu terbiasa di dalam berkorban untuk agama, untuk kebaikan. Iya. Dan juga diantara manfaatnya ada gemar memberi, gemar berinfak, gemar berbagi. Itu juga pendidikan yang luar biasa ya di bulan Ramadan. Demikian pula dia terlatih di dalam membaca Al-Quran. Itu salah satu tugas orang yang berpuasa. Walaupun ini perlu pembahasan khusus ya. Demikian pula dia terbiasa dengan sholat malam, bermunajat kepada Rabbnya. Ya. Jadi ketika dia berpuasa, dia dilatih tidak banyak berkeluh kesah. Diajar banyak berdoa. Sholat malam juga seperti itu, dia bermunajat kepada Rabbnya. Agar supaya hubungan seorang hamba dengan Rabbnya itu semakin kuat. Ini dari rahasia penting di dalam puasa. Bagaimana dalam segala aktivitasnya, hatinya itu selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harapan, rasa takut, kecintaan, mengagungkan dari syiar-syiarnya, perintahnya. Nah, ini yang sangat banyak sekali memberi warna pahala di dalam kehidupan seorang hamba. Iya. Baik. Dan di antara manfaatnya juga puasa ini melembutkan hati. Itu di antara manfaatnya. Iya, melembutkan hati. Banyak sisi yang membuatnya lembut. Pertama sisi ibadah. Ibadah itu sendiri sudah hal yang melembutkan hati. Apalagi kalau dia lakukan hal itu dalam bentuk istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jagalah atau jawablah Allah dan Rasulnya kalau kalian dipanggil pada hal yang menghidupkan kalian. Ya. Jadi itu kehidupan untuk hati, menghidupkan. Apalagi kalau dia lihat bagaimana orang-orang puasa laparnya, ternyata orang miskin juga seperti ini. Ini mungkin yang mereka rasakan. Ini kelembutan hati. Selain daripada itu, syaitan disempitkan gerakannya. Karena pada saat puasa, darah itu menyempit. Rasulullah telah bersabda, inna syaitan yajri ibni Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu berjalan pada diri anak Adam seperti perjalanan darah. Iya, pada perjalanan darahnya. Maka begitu dia puasa, sempit. Ini ya bagi syaitan. Jelas ya? Jadi kalau ada yang di saat dia puasa, kemudian na'udzubillah jatuh juga di dalam dosa, maka ini menunjukkan bahwa kekuatan kejelekan sangat besar pada dirinya. Sampai kekuatan puasa itu kurang berpengaruh. Nah, di sini dia perlu mengukur sudah. Ini pendidikan jiwa ya. Bagaimana cara seorang itu mengobati jiwanya, mengobati dirinya. Iya. Jangan dia sibuk saja. Kalau dia sakit, panas, demam, ke dokter, berobat. Badannya kalau sakit, berobat. Tapi kalau hatinya, jiwanya sakit, tidak perhatian. Ada sebagian orang dia rela mati pada hati dan jiwanya. Padahal harusnya kalau dia merasakan dari hati yang sempit atau hati yang keras, dia banyak hadir di majelis-majelis ilmu, mendengarkan dari wejangan agama atau bertanya kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, diberikan dari pengarahan dan nasihat yang melembutkan hatinya. Iya. Baik. Ini kelihatannya kita enggak bisa membaca seluruh hadis ya, yang terkait dengan keutamaan puasa. Karena waktunya sudah